terjebak terperangkap rasa yang sama. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyadar kita kan baik-baik saja, tapi ternyata aku hidup ini dalam dilema. Aku terlalu sayang, aku terlalu cinta. Kau buatku kecewa, kau buatku terluka. Haruskah aku lupakan, haruskah ku bertanya, sanggupkah ku berjalan hidup tanpa dirimu. Apa Bang Gorong? Perfecto.